Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwan al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Siyam min Bulughil Maram karya al-imam al-hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada pembahasan tentang mubtilatus siyam, pembatal-pembatal puasa. Sudah kita sebut pada pertemuan yang lalu bahwa di antara pembatal-pembatal puasa adalah makan dan minum secara sengaja. Demikian pula beberapa masalah yang berkaitan dengannya sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Di antara juga masalah yang berkaitan dengannya adalah tentang hukum menelan sedikit, ya, atau menelan sesuatu yang sangat sedikit, nah, secara sengaja. Apakah itu membatalkan puasa? Misalkan sengaja menelan biji wijen misalkan, ya, atau biji sawi yang kecil sekali, nah, secara sengaja. Apakah membatalkan puasa? Jumhur para ulama berpendapat bahwa yang seperti ini membatalkan puasa, walaupun yang ditelannya itu adalah sangat kecil, ya, tetapi dilakukan dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Adapun yang tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa, ya, seperti permasalahan yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Ada lalat atau nyamuk masuk ke mulutnya ketika menguap dia mungkin, ya, atau dia di jalanan menghirup asap atau debu, atau pembuat kue dia menghirup tepung yang beterbangan, ya, dan seterusnya. Maka hal-hal yang seperti ini tidak dilakukan dengan sengaja sehingga tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan tadi yang dia menelan sesuatu walaupun sedikit tetapi sengaja, maka yubtilus siyam, membatalkan puasa. Juga pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan tentang hukum mencicipi makanan, ya, bahwasannya hukum mencicipi makanan bagi yang perlu untuk mencicipi, ya, seperti dia adalah tukang masak misalkan, sehingga dia butuh untuk mencicip makanan yang dia masak, maka ini tidak membatalkan puasa. Ya. Tidak membatalkan puasa dengan syarat dia tidak menelannya, tetapi dia buang. Nah, dia keluarkan lagi dari mulutnya. Dikatakan tadi ini bagi yang naam ada hajat. Ya. Namun bagi yang enggak ada, ya, dia bukan koki, bukan pemasak, ya, datang-datang cicipi makanan, makanya seperti ini makruh. Nah, enggak ada hajat dia. Ya. Nah, demikian pula seorang ibu yang mengunyah makanan untuk anaknya, dikunyah, maka boleh, tidak membatalkan puasa dengan syarat dia tidak menelannya. melainkan dia membuangnya atau membuang sisa makanan yang masih ada di mulutnya yang telah dia kunyah. Nah, dan ini pun bagi yang memiliki hajat, seperti seorang ibu tadi, ya, mengunyah makanan untuk anaknya karena ada hajat. Adapun yang sama sekali enggak ada hajat, ya, sekedar makanan dikunyah-kunyah, nah, ya, kemudian dibuang lagi, ini makruh. Nah, enggak ada hajat dia, ya, enggak ada keperluan untuk ngunyah-ngunyah makanan, ya. Sehingga ini penting untuk diketahui bahwasannya ini lil hajah, ketika ada hajat. Baik. Kemudian dikatakan tadi bahwasannya menelan sesuatu yang walaupun sedikit maka itu akan membatalkan puasa. Sekarang masalah, bagi orang yang dia berwudu, kemudian dia berkumur-kumur, kemudian dia beristinsyak, memasukkan air ke hidung. Nah, dia yang berkumur-kumur, nah, ketika dia berwudu, otomatis ada sisa-sisa air, ya, di mulutnya. Apakah dia harus mengelap mulutnya, ya, setelah dia kumur-kumur berwudu, dia elap mulutnya dengan tisu apa dengan handuk, ya. Nah, ataukah dia hanya mengeluarkan semampu dia apa yang bisa dia keluarkan dari mulutnya, ya, kumur-kumur langsung menyemburnya dan mengeluarkan apa yang dia mampu untuk dikeluarkan. Nah, dan mesti masih ada sisa-sisa yang menempel di bagian mulutnya dari air bekas kumur-kumur ketika wudu tersebut. Nah, baik. Pertanyaannya, apakah dia harus mengelap mulutnya? Nah, baik. Al-jawab, jawabannya tidak disyariatkan, ya, untuk mengelap naam mulut, ya, setelah berkumur-kumur. Nah, tidak disyariatkan untuk mengelap mulut, ya, setelah dia berkumur-kumur ketika berwudu. Adapun sesuatu yang naam menempel di dalam mulutnya, ya, naam yang dia tidak mampu untuk mengeluarkannya, ya, kecuali dengan cara dielap tadi, ya, maka hal yang seperti ini ma'fuun anhu, termaafkan, ya. Sisa air yang mungkin masih menempel di mulutnya yang dia sudah berusaha mengeluarkannya, menyemburkannya, dan otomatis masih ada, ya, yang menempel yang tidak bisa terpisah. Nah, masih tetap menempel, dia tidak bisa terpisah. Maka hal yang seperti ini ma'fun an, dimaafkan. Nah, dan tidak ada kewajiban mengelap mulut dengan handuk, ya, atau yang semisalnya. Ini malah disebut dengan sesuatu yang berlebihan, ya, ghulu. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah selesai wudu kemudian menghanduki dalam mulutnya, ya, menghanduki lidahnya misalkan. Lah. Nah, demikian pula para sahabat, para tabi'in dan seterusnya tidak melakukan hal yang demikian. Dan kalau seandainya ini harus, ya, habis kumur-kumur wajib mengelap lidahnya misalkan, maka apa? Kalau ini harus, maka mesti ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun tidak ada dan juga tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, perbuatan yang seperti itu. Nah, Sehingga hal-hal yang seperti itu karena padanya terdapat masyakkah, rasa berat, sulit untuk melakukannya, ya. Harus mengelap lidah, harus mengelap rongga mulut misalkan, ya. Harus menghanduki giginya, ya. Ini masyakkah, sesuatu yang sulit dan memberatkan. Maka hal yang seperti ini ma'fun an, termaafkan. Sesuatu yang sedikit, ya, kadang-kadang ma'fuun anhu, termaafkan. Karena dia memang bukan yang sengaja untuk melakukannya, ya. Melakukan hal tersebut, ya. Melainkan karena dia berkumur-kumur, berkeyakinan bahwasanya berkumur-kumur hukumnya mubah, boleh bagi orang berpuasa selama tidak menelannya. Sesuatu yang sedikit yang kadang-kadang termaafkan, juga contohnya seperti seekor lalat yang hinggap di baju kita atau di badan kita, yang lalat ini mungkin berasal dari tempat-tempat yang najis. Ya, lalat dari tempat yang najis, dari sepiteng mungkin dia, ya, hinggap kemudian terbang hinggap di baju kita sedangkan kita sedang sholat. Sahkah sholat kita? Naam, sah, ma'fun an, sesuatu yang sedikit kayak tadi dan tidak mungkin kita untuk menghindar darinya, menghindar dari lalat gak mungkin, ya. Maka yang seperti ini ma'fun an, termaafkan. Walaupun mungkin lalat tersebut membawa sedikit najis. Baik. Kemudian di antara juga yang terkait dengan masalah ini, ya. adalah tentang hukum menggunakan pasta gigi. Ya. Atau odol, ya, ketika menggosok gigi. Apa hukumnya? Menggunakan odol atau pasta gigi ketika berpuasa, hukumnya jais, boleh. Dan tidak ada larangan padanya. Sebagaimana ini fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau dia mengatakan dalam odol itu ada zat yang semriwing atau semriwing apa ya? Kayak min gitu ya. Maka kita jawab demikian pula siwak pada zaman dulu, ya, siwak pada zaman dulu, batang arok, batang siwak itu juga ada rasa yang seperti itu, ya. Apalagi yang basah, siwak yang basah, terdapat rasa yang seperti itu, sehingga lamane, tidak ada larangan menggunakan pasta atau odol. Ketika menggosok gigi, hanya saja dia berusaha untuk menjaga pasta tersebut tidak masuk ke lambungnya atau tenggorokannya. Itu segera dia membersihkan dengan berkumur-kumur setelah selesai. Berkumur-kumur dengan bersih. Kemudian juga perkara yang terkait dengan hal ini, ya, adalah tentang hukum penggunaan impus, ya, impus ataupun suntikan, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Masalah ini dirinci. Dengan rincian, jika impus tersebut atau suntikan tersebut adalah naam tujuannya untuk pengganti makanan, ya, di mana suntikan atau impus tersebut adalah yang menghasilkan energi, ya, naam atau kekuatan atau gizi atau yang lainnya, ya, sebagai pengganti makanan atau pengganti minuman, ya, maka impus atau suntikan yang seperti ini yubtilusiam, membatalkan puasa. Namun jika impus tersebut atau suntikan tersebut murni obat, ya, obat untuk penyembuhan penyakit, ya, maka la yubtilusiam, tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Sebagaimana ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Juga yang berkaitan dengan masalah ini adalah tentang hukum menggunakan spray, ya, bagi orang yang terkena asma, yang disemprotkan, nah, bagi penderita asma. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala membolehkan penggunaan spray naam atau alat, ya, khusus untuk penderita asma. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan alasannya bahwasannya naam hal tersebut, ya, tidak sampai ke lambung. Nah, hanya saja hal tersebut sampai ke rongga-rongga saluran pernapasan, sehingga terbukalah saluran pernapasannya sehingga seseorang akan dapat bernafas secara biasa. Dan hal seperti ini, itu menggunakan tadi alat atau benda tadi, tidak dikatakan makan dan tidak dikatakan minum. Dalam bahasa pun tidak dikatakan makan dan tidak dikatakan minum, sehingga hukum asal puasa orang tersebut adalah sah. Nah, kemudian juga masalah yang terkait dengan masalah ini adalah tentang hukum surbud dukhan, hukum merokok bagi orang yang berpuasa. Taib, merokok bagi orang yang berpuasa hukumnya haram. Demikian pula bagi orang yang tidak berpuasa. Bagi yang puasa saja haram, atau bagi yang tidak puasa saja haram, lebih-lebih bagi yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la dharara wa la dirar. Tidak boleh berbuat doror, mudarat, ya, dan tidak boleh naam memudorati orang lain. Nah, sedangkan rokok murni mudarat, ya, murni mudarat terhadap diri sendiri bahkan terhadap orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah," janganlah kalian menjerumuskan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Orang yang merokok menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Ya. Binasa uangnya, ya, habis uangnya untuk beli rokok, dan binasa kesehatannya. Nah, ya. Dia akan terkena penyakit ini, penyakit itu, dan seterusnya. Dan bagi orang yang berpuasa, dia akan membatalkan puasa, karena jelas ada sesuatu zat yang masuk ke dalam tubuhnya, nah, ke dalam tenggorokannya atau me'dahnya, ya, yaitu asap tersebut. Nah, kemudian di antara perkara yang terkait dengan hal ini, ya, pembatal-pembatal puasa jika seseorang dia melakukan makan dan minum tadi, ya, dari pembatal-pembatal puasa tadi, makan dan minum, dan dia telah batal puasanya karena sebab makan dan minum, ya, apakah dia wajib, ya, untuk menahan diri dari sisa harinya, ya? Apakah dia wajib menahan diri dari sisa harinya? Nah, ketika dia telah merusak puasanya dengan makan dan minum secara sengaja. Nah, apakah dia wajib melanjutkan puasanya? Nah, sebagian para ulama menukil ijma', kesepakatan wajibnya, ya, seseorang menahan diri, ya, dari pembatal-pembatal puasa di sisa harinya. Nah, jika seseorang berbuka tanpa uzur, ya, buka sengaja. Nah, setelah dia berbuka, dia masih wajib, ya, untuk menahan diri dari pembatal puasa sampai selesai, walaupun dia tadi sudah membatalkan puasanya, nah, sudah makan dan minum, tetapi dia tetap wajib, nah, untuk menahan diri dari makan dan minum dan pembatal puasa yang lainnya, karena dia telah berbuka tanpa uzur. Karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimus syiyama ilal lail." Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Nah, dan juga karena kewajiban untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi jangan beranggapan puasa saya udah batal, akhirnya bebas dia makan ini, makan itu, ya, melakukan ini, ya. Bagi suami istri mungkin melakukan apa yang dilakukan, ya, bebas. Dia tetap haram melakukan itu. Taib. Semakin sering dia makan, semakin sering dia minum, ya, maka semakin banyak dosanya. Semakin banyak dosanya. Dia udah makan sekarang, nanti makan lagi, nanti minum lagi, makan lagi, dan seterusnya, dan pembatal yang lain, semakin banyak dosanya. Kenapa? Karena wajib seseorang menahan diri dari pembatal-pembatal puasa di siang Ramadan. Walaupun dia tadi sudah berbuka secara sengaja, tetap dia wajib menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, walaupun puasanya sudah rusak, ya, dan dia wajib mengqadha di hari yang lainnya. Nah, beda halnya dengan dia makan dan minum atau berbuka karena uzur. Ya. Karena uzur, misalkan dia safar. Ya. Safar, di tengah safar perjalanan dia berbuka, karena orang safar boleh berbuka puasa, kemudian mengqadha di hari-hari yang lain. Sampai di rumah, nah, atau sampai di kampungnya masih siang, masih asar atau zuhur ya. Nah, maka apa? Dia boleh, makan dan minum dan melakukan perkara yang lain dari pembatal-pembatal puasa. Karena memang dia telah berbuka puasa karena uzur, uzurnya safar. Nah. Atau uzurnya karena sakit, ya, dia sakit sehingga dia berbuka makan dan minum karena sakit, ya. Qadarullah duhur sembuh sakitnya, ya. Tapi karena dia sudah berbuka karena sakit, karena uzur tadi, maka dia boleh makan dan minum di sisa harinya. Nah, tidak wajib untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sampai maghrib, ya. Beda dengan yang berbuka tanpa uzur, makan minum tanpa uzur, ya, dia tetap wajib menahan. Setelah itu, setelah dia makan minum tanpa udzur, tetap wajib menahan diri sampai maghrib. Nah, itu tetap wajib puasa, walaupun puasanya sudah enggak sah. Tapi tetap dia memuliakan hari tersebut dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sampai maghrib. Nah, semakin banyak dia makan minum, ya, semakin banyak dia berdosa. Baik. Dan sebagian para ulama menukil ijma' tentang hal ini. Nah, menukil ijma' tentang hal ini. Wallahu taala a'lam bisawab. Selesai kita dari pembahasan pembatal puasa yang berupa makan dan minum. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita lanjut pada pembatal puasa yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.